Qala haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Amr ibn Uthman ibn Abdullah ibn Mauhib, qala sami'tu Musa ibn Talhah yadhkur an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyan arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirih faqala akhbirni ma yaqrubuni minal jannah wa yubaiduni minan nar qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Uthman bin Abdullah bin Mauhib mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Musa bin Talhah menyebutkan dari Ayyub al-Ansari bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau dalam perjalanan. Lelaki Badui itu berkata, beritahukanlah kepadaku apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersetukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturrahim. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang kita bahas dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Ayyub. Adapun nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Dan beliau dari kaum Al-Khazraj. Dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti Baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Beliau orang termasuk orang-orang dari kaum Ansar yang pertama-tama masuk dalam agama Islam karena mengikuti Baiat Aqabah, yang mana kaum Ansar, Aus dan Khazraj, sebagian dari mereka pergi ke Mekah untuk berhaji kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam agama Islam. Dan beliaulah yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk singgah di rumah beliau. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tinggal pertama kali adalah di rumah Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sampai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun rumah untuk istrinya dan membangun masjid. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah yang sudah ada di kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Ayyub Al-Ansari dengan Mus'ab bin Umair. Mempersaudarakan antara Abu Ayyub Al-Ansari dengan Mus'ab bin Umair. Di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Abu Ayyub Al-Ansari menjadi gubernur di kota Madinah. Sampai akhirnya masuk tentara Muawiyah ke kota Madinah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau sakit dan meninggal dalam keadaan sakitnya. Meninggal dalam keadaan sakitnya. Dan waktu itu beliau bersama pasukan Yazid bin Muawiyah. Waktu itu pergi ke Konstantinopel dan meninggal di sana. Ini, Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang Arab Badui. Arab Badui adalah Arab yang disebut dengan seorang A'rabi dalam bahasa Arab. Coba ibu-ibu lihat, anna A'rabiyan. Lihat bahasa Arabnya di situ, bahwa ada seorang A'rabi. A'rabi adalah Arab Badui. Kenapa disebut Badui? Alladhi yaskunu al-badiyah. Yaitu seorang Arab yang tinggal di al-badiyah. Makanya disebut dengan Badui. Al-badiyah artinya adalah orang yang tinggal di pedalaman. Ini istilah kita harus dudukkan. Perhatikan, di dalam hadis sering kita dapatkan, bahkan juga di dalam Al-Qur'an. Qalatil a'rabu Al-Qur'an. Al-a'rab artinya adalah orang yang tinggal di Badui. Al-Badawi. Al-Badawi. Al-A'rab sama dengan Al-Badawi. Kita menyebutnya Badui. Badui karena tinggal di Al-Badiyah. Al-Badiyah artinya pedalaman. Makanya A'rabi, orang Arab yang tinggal di pedalaman. Sama dengan Badawi atau Badui bahasa Indonesianya. Karena tinggal di Al-Badiyah. Yang maksud arti Al-Badiyah adalah pedalaman. Dan sering di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati orang-orang A'rabi, orang-orang, jadi kalau saya sebut A'rabi, ibu sudah paham ya maksudnya. Itu dalam bahasa Arab berarti orang Badui. Orang-orang Badui sering sekali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa segan untuk banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka terkadang gembira jika ada orang Badui atau istilah lainnya tadi apa? A'rabi datang ke kota Madinah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya ada yang bertanya kepada beliau. Ada yang bertanya kepada beliau. Nah, itu pelajaran. Kadang-kadang kalau kita sudah dekat dengan seorang yang berilmu, tidak terlalu banyak untuk bertanya. Kecuali yang sangat-sangat penting. Yang memang kita benar-benar tidak paham. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu mempunyai urgensi, maka kita menjaga adab terhadap orang berilmu tersebut. Nah, bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanan. Lihat, ini dalam perjalanan. Kemudian lelaki Badui itu berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka." Ini terdapat pelajaran di dalamnya, kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara akhirat lebih banyak dibandingkan perkara duniawi. Ya. Di zaman sekarang mungkin sebagian orang apabila bertemu dengan seorang ustaz, alim atau tuan guru, kiai, sebagian ada yang cuma bertanya tentang duniawi. Ustaz, amalan dong biar dapat jodoh. Ustaz, amalan dong biar dilamar orang. Ustaz, ini perkara duniawi. Tapi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa mereka meminta yang berkaitan dengan akhirat. Bagaimana bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar orientasi kita senantiasa selalu akhirat. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kapanpun, maka yang ada selalu dalam benak kita adalah bagaimana bisa selamat di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa tujuan hidup seorang muslim adalah selamat di akhirat. Jadi kalau seandainya Anda bingung tentang tujuan hidup, maka tujuan hidup seorang muslim adalah selamat di akhirat. Sebagaimana ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Inilah arti kesuksesan, tujuan hidup, cita-cita setiap hamba Allah yang muslim. Ya, yaitu selamat di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Dan dengan memiliki tujuan seperti ini, memiliki batas kesuksesan seperti ini, niscaya seseorang tidak akan pernah terlalu iri dengan kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang sukses dunia. Karena dia mengetahui betul bagaimana kesuksesan yang hakiki. Itu selamat di akhirat dan masuk surga jauh dari api neraka. Dengan mengetahui standar kesuksesan ini pula lah, Anda sebagai seorang ibu bisa benar-benar menjadikan standar mendidik anak Anda. Di dalam pendidikan anak Anda, di dalam rumah Anda. Bahwa orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menghantarkan anaknya selamat di akhirat. Masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka. Jauh dari nilai kesuksesan yang hanya bersifat duniawi. Yang hanya bersifat materi, harta, tahta, wanita. Anda bisa mengatur pekerjaan-pekerjaan Anda dalam pendidikan anak Anda karena ada standar kesuksesan yang Anda cari dalam mendidik anak. Anak saya saya harus antarkan menjadi orang yang sukses, yaitu yang selamat di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Dan itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan tadi, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya, mempersekutukannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah maksudnya adalah mengerjakan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang lahir ataupun batin. Nah, ini adalah kunci kesuksesan agar bisa selamat di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Beribadah kepada Allah, mengerjakan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Tapi kunci ini harus ada kunci yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah seseorang, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, tidak akan bermanfaat menghasilkan buah surga kecuali dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan itulah rukun dari La ilaha illallah. La ilaha meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Illallah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Apabila seorang ahli ibadah tetapi masih mensyirikkan Allah, maka tidak akan bermanfaat ibadahnya. Walau dia letih, lelah beribadah. Apabila seseorang masih untuk beribadah tetapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah itu diterima adalah mentauhidkan Allah, dan salah satu bentuk mentauhidkan Allah adalah tidak mensyirikkan Allah dengan apapun. Kemudian para ikhwah, yang perlu dicatat di sini tentang kesyirikan adalah hati-hati. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun." Nah, perhatikan nih. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah. Ngaku beriman, ahli ibadah, tapi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kesyirikan adalah riya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ataupun sum'ah, ingin didengar, ingin diperhatikan dan semisalnya. Tidak murni, tidak tulus, tidak bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu sekarang ini misalkan. Nuntut ilmu yang ibu lakukan setiap Kamis, setiap Senin, khusus untuk majelis taklim muslimah, maka harus mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan niat. Untuk apa duduk di majelis ilmu? Apakah untuk mengangkat kebodohan dari diri agar berilmu, sehingga dengan ilmu tersebut bisa beramal, sehingga menjadi bekal berhadapan dengan Allah agar bisa selamat di akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka? Ataukah menuntut ilmu tersebut hanya karena ingin ikut-ikutan, ataupun hanya karena rame-ramean, ataupun ada niatan-niatan lain? Maka hati-hati ya, ibadah harus dibatasi ataupun dibarengi dengan rukun yang kedua, yaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dapati dalam Al-Qur'an, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, menurunkan hujan, kemudian mengeluarkan buah-buahan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fala taj'alu lillah andadan wa antum ta'lam. Janganlah jadikan untuk Allah sekutu. Di ayat 21 Allah menyebutkan perintah untuk beribadah, di ayat yang ke-22 dan 23 di akhir ayat Allah menyebutkan tentang jangan mensyirikkan Allah, selalu bergandengan. Ibadah harus dibarengi tidak mensyirikkan Allah. Kalau tidak, ibadahnya tidak akan bermanfaat. Nah, kemudian penulis mengatakan, dan seperti yang sudah saya ungkap tadi, saya tekankan lagi, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Karena sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali, tidaklah beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Artinya, mereka ngaku beriman, tapi keimanannya ditampur dengan kesyirikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendirikan sholat dan membayar menunaikan zakat dan menyambung silaturrahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi mengatakan rahim yang disambung itu ada dua macam. Rahim yang disambung, ini bukan si rahim kawan SD ulun, bukan ya. Rahim yang disambung ada dua macam. Yang pertama, rahim yang secara umum. Dan yang kedua, rahim secara khusus. Rahim secara umum adalah hubungan rahim antara sesama kawan seagama Islam. Maka ini berarti dihubungi kawan tersebut karena dia sesama kawan seagama Islam. Saling menasihati, saling bersikap adil, saling mengerjakan hak-hak yang dimiliki oleh satu dengan yang lainnya. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt." Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. "Idza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. "Wa idza istansaka fansahhu." Jika dia minta nasihat darimu, maka nasihati dia. Dan seterusnya. Ya. Ini hak yang umum. Dan wa amma dan rahim yang khusus, yaitu rahim yang berkaitan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Rahim yang khusus ini ada hak khusus yang dimiliki oleh mereka, yaitu memberi nafkah kepada rahim yang khusus tersebut. Memberi nafkah, ini tambahan dari rahim umum, bahwa jika ingin menyambung rahim kepada yang khusus yang mempunyai hubungan darah, maka memberi nafkah kepadanya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan yang dimaksud dalam hadis ini wasilatul rahim adalah yang mempunyai hubungan darah. Yang mempunyai hubungan darah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Tuhsinu ila aqaribika dzawi rahimik." Yang dimaksud menyambung hubungan rahim adalah memperbaiki hubunganmu kepada kerabat-kerabatmu yang kamu mempunyai hubungan rahim dengannya, satu rahim. Jadi keluar dari rahim yang sama. Ya. Dengan apa? Berbuat baiknya bima tayassara ala hasabi halik wa halihim. Dengan sesuatu yang kamu ringan mengerjakannya sesuai dengan keadaanmu dan keadaan mereka. Min infaqin au salamin au ziyaratin au ghairi dzalik. Baik itu berupa nafkah, mengucapkan salam, mengunjungi, atau yang semisalnya. Nah ini, ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, timbul permasalahan. Kalau rahim tersebut orang kafir, yang punya kerabat, hubungan darah, dan dia kafir. Bagaimana menyambungnya? Maka disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukilkan sebuah perkataan ulama, yaitu Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتُهُمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتُهُمْ. Kalau mereka orang kafir atau orang ahli maksiat, ahli dosa, maka memutuskan hubungan dengan mereka karena Allah, itu namanya menyambung hubungan rahim dengan mereka. Nah, hati-hati nih. Kalau seandainya kita punya kakak kafir, maka memutuskan hubungan dengan kakak kafir ini, itu namanya silaturrahim. Tetapi, kata beliau, bisyarat, dengan syarat, badlil juhdi fi wa'adzihim. Mengeluarkan usaha, pengorbanan, tenaga untuk menasehati mereka. Thumma i'lamum idza asarru anna dzalika bisababi takhallufihim 'anil haqq. Kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa perbuatan kita ini memutuskan hubungan dengan mereka disebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, disebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran. Wala yasqutu ma'a dzalika silatuhum biddu'a lahum bidhahril ghaib an ya'udu ila tariqil muthla. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita mendoakan mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Dan lebih utama lagi didoakan dari balik punggung mereka. Artinya dari tempat yang mereka tidak tahu. Secara rahasia kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Nah, ini cara berhubungan dengan rahim yang kafir. Ya, memutuskan mereka itulah silaturrahimnya. Tapi tetap untuk menasihati mereka, tetap untuk mendoakan mereka agar mendapatkan kebaikan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam buku yang kita jadikan rujukan, dalam bahasa Indonesianya, di sini sebutkan halaman 69, kandungan hadis, kegigihan para sahabat untuk mengetahui segala amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dua, mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim merupakan amal yang dapat memudahkan jalan ke surga dan menjauhkan pelakunya dari api neraka. Timbul pertanyaan di sini. Di sini kan disebutkan ibu-ibu cuma ada berapa? Beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, menyambung rahim. Hajinya mana? Puasanya mana? Apakah tidak diperlukan sehingga bisa masuk surga jauh dari api neraka? Maka jawabannya satu, perhatikan. Apa Ustaz pertanyaannya? Permasalahannya adalah ini yang disebutkan oleh Rasulullah, hajinya mana? Kemudian puasanya mana? Tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah satu, bahwa beliau menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan si penanya. Yang diperlukan si penanya, maka itu yang beliau jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ditanyakan pertanyaan ini, syariat puasa dan haji belum disyariatkan. Ya, mungkin belum disyariatkan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-50. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala haddatsana Muhammad haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah ibn Abi Muzarrad sebentar ibn Abi Muzarrid an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام الأعذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصلك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Artinya, Ismail bin Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan semua makhluk. Ketika selesai menciptakannya, maka berdirilah rahim. Allah lalu berfirman, tahan. Rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Allah berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, tentu ya Rab. Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, ini adalah ketetapan untukmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacalah firman Allah, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturrahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah sering kita lewati. Kita langsung kepada hadisnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan semua makhluknya. Allah menciptakan semua makhluknya. Ketika selesai menciptakannya, maka berdirilah rahim. Para ikhwah, ini menunjukkan bahwa satu-satunya sang pencipta Allah Jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aruni mada khalaqal ladhina min duni. Artinya, perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan sembahan-sembahan selain Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 11. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Tidak akan mungkin ada. Ini juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an misalkan dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang mencipta selain Allah? Artinya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah Maha Pencipta setiap sesuatu. Nah, ini faedah meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu adalah kita akan mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Jika Anda meyakini Allah Maha Pencipta, maka Anda akhirnya beribadah hanya kepada Allah. Ya, Anda akhirnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang sering disebut oleh para ulama akidah, tauhidul rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa itu mewajibkan Anda beribadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nah, di sini pentingnya meyakini Allah Maha Pencipta. Dan sering Allah menyebutkan antara ibadah dengan penciptaan. Lihat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Allah. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kenapa Allah disembah? Kenapa kita tidak menyembah sapi, salib, patung, jimat? Karena Allah Maha Pencipta. Selainnya makhluk yang diciptakan. Nah, ini pentingnya meyakini bahwa Allah Maha Pencipta. Makanya disebutkan di sini dalam hadis, khalaqallahul khalqa. Allah telah menciptakan makhluk atau semua makhluk. Ketika selesai penciptaannya, maka berdirilah rahim. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahim kalau dikatakan berdiri, ustaz, berarti punya wujud, ada zat. Allahu a'lam. Di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Ya, di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Kan rahim itu hubungan, seperti Anda mengatakan saya menyambung hubungan rahim. Itu kan kalimat abstrak. Rahim. Bagaimana cara menyambungnya? Apakah seperti tali disambung dengan tali? Tidak. Dia abstrak. Tetapi ketika di akhirat nanti rahim berdiri, Allahu a'lam. Wujudnya bagaimana? Kita hanya mempercayai bahwa rahim berdiri nanti di hari kiamat. Kemudian rahim berkata, mah. Mah artinya adalah artinya uskut, diam atau tahan. Ya, tahan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada rahim, tahan. Rahim berkata, "Hadza maqamul a'idzi bik minal qati'ah." Ini adalah tempat orang-orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, wahai Allah, kata rahim, ini adalah tempat yang mana orang-orang yang di dunia mereka memutuskan hubungan rahim. Mereka takut mendapatkan siksanya. Itu maksud dari ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Maksudnya adalah orang yang memutuskan hubungan rahim di dunia akan takut kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dan ini ancaman. Ini ancaman bagi siapa yang memutuskan hubungan rahim. Rahim sendiri nanti yang akan minta orang-orang yang memutuskan hubungannya, ya, disiksa oleh Allah. Sekali lagi, ini ancaman, ya. Saya ulangi, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Ini maksudnya Rahim berkata, saat inilah orang-orang yang memutuskan hubungan rahim akan minta perlindungan kepada engkau ya Allah, takut disiksa oleh engkau. Paham bu ini bu? Ya, karena kalimatnya agak ribet memahaminya, makanya saya ulangi beberapa kali agar mudah dipahaminya. Dan di sini terdapat pelajaran bahwa rahim bisa berbicara dengan Allah secara hakiki. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kehidupan akhirat tidak akan pernah sama dengan kehidupan di dunia. Ya, di akhirat nanti jari ini akan berbicara. Kulit ini akan berbicara. Qalu lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai. Kata orang-orang yang banyak dosa, mereka berkata, wahai kulit, wahai anggota tubuh, kenapa kalian menjadi saksi pemberat dosa kami? Yang dengan jari jemarinya mengklik hal-hal yang diharamkan, membuat status yang berbuat kezaliman terhadap orang, maka ini nanti akan minta pertanggungjawaban. Jari akan berkata, Allah yang telah membuat kami berbicara. Nah, itu maksud saya ketika menjelaskan ini adalah rahim dia abstrak di dunia, tapi dia akan berbicara secara hakiki kepada Allah. Caranya Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ya, ini ibu-ibu, maka diperhatikan. Kemudian Allah berfirman, apakah engkau, yaitu rahim, mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara secara hakiki kepada rahim. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu rahim berkata, tentu ya Rabb. Allah berfirman, ini adalah ketetapan untukmu. Maksudnya, iya, aku akan sambung orang yang menyambung hubungan rahim. Aku akan putus orang yang memutuskan hubungan rahim. Putus di sini maksudnya adalah memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diputuskan oleh Allah, maka berarti terputuslah rahmatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bacalah firman Allah jika kalian menghendaki, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturrahim." Ini kebiasaan salafus saleh, para sahabat, sering menyambungkan ayat dengan hadis. Karena itulah tafsiran yang paling utama. Sering menyambungkan ayat dengan hadis. Hadisnya berkaitan dengan ancaman memutuskan hubungan rahim. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 22 yang artinya, apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan rahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan buruknya memutuskan hubungan rahim. Karena disamakan oleh Allah dengan merusak di bumi. Termasuk kerusakan di bumi bukan hanya sekedar membakar hutan, bukan hanya sekedar menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, tidak. Termasuk kerusakan di bumi adalah memutuskan hubungan rahim. Nah. Kemudian dalam buku terjemahan kita yang jadi kita jadikan rujukan, di sini disebutkan kandungan hadis penegasan akan haramnya memutus tali silaturrahim. Dua, silaturrahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada para hambanya, dan memutus silaturrahim merupakan penyebab terjadinya kerusakan yang sudah saya sebutkan tadi. Tiga, isti'adzah meminta perlindungan hanya boleh dilakukan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, faedah ini kita ambil tadi ketika rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu. Ini menunjukkan bahwa minta tolong, minta perlindungan hanya kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah. Kenapa, Bu? Sudah kita pelajari tadi. Kenapa? Karena hanya Allah yang pencipta, pengatur, dan berkuasa. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis selanjutnya. Hadis yang terakhir ya, pada bab ini. Dan hadis yang terakhir ini hadisnya lemah, ya, lemah sanadnya. Tapi saya bacakan saja sehingga menjadi pembelajaran bagi kita. Qala haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'ad an Muhammad ibn Abi Musa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil al-ayah. Qala bada'a فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البعص تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد أعطيته. Al-Humaidi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'ad, dari Muhammad bin Abi Musa, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ia berkata, Allah memulai dengan memerintahkannya dengan mewajibkan pemenuhan hak-hak dan menunjukkan padanya bahwa perbuatan terbaik adalah apabila dia mempunyai sesuatu. Lalu Allah berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Dan memberitahukan kepadanya, jika dia tidak mempunyai sesuatu barang, mengucapkan sesuatu, bagaimana mengucapkannya? Allah berfirman, dan jika kamu berpaling dari mereka, karena rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah ucapan yang lembut. Seolah-olah sudah terjadi dan mungkin akan terjadi insyaAllah. Firmannya, dan jangan engkau jadikan tanganmu terikat pada lehermu, engkau tidak memberi sesuatu. Dan jangan engkau terlalu melebarkan tanganmu dalam memberikan apa yang kau miliki, maka engkau akan tercela. Orang-orang yang datang kepadamu akan menghinamu setelah mereka mendapatimu tidak mempunyai sesuatu apapun. Merugi orang yang datang kepadamu menjadikanmu merugi. Ini semua pada ikhwah, ya akhwat, saudari-saudari muslimah. Yang pertama, hadisnya lemah. Jadi saya, sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa setiap di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis lemah, saya tidak terlalu ingin menyinggung dan menjelaskannya. Dan ini saya contoh kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang saya duduk bersama beliau, menjadi mendengarkan kajian beliau dari kitab Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmidzi. Beliau setiap kali melewati hadis yang lemah, maka beliau senantiasa tidak terlalu masuk ke dalamnya karena memang hadisnya lemah. Tapi inti dari hadis ini adalah ingin mensyarah. Inti dari hadis ini adalah ingin menjelaskan ayat, yaitu memberikan wa'atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil, menjelaskan ayat itu, menjelaskan ayat hak orang miskin, kerabat dan ibnu sabil diberikan. Itu inti dari hadis tersebut. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum saya lanjutkan atau selesaikan kajian ini karena sudah hampir satu jam, saya ingin mengingatkan tentang berkurban. Sedikit tentang berkurban, mungkin 5 menit, baru setelah itu pertanyaan. Perhatikan baik-baik, berkurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, menurut pendapat yang lebih kuat. Wajib bagi yang mampu, menurut pendapat yang lebih kuat. Dan kewajiban ini adalah, atau pendapat wajib ini adalah pendapatnya Imam Rabi'ah ibn Aslam, Imam Malik ibn Anas, Imam Sufyan bin Masruk Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Layth ibn Sa'ad, dan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Adapun jumhur ulama mengatakan dia sunnah muakkadah, tidak wajib. Jumhur. Baik. Dalil yang menunjukkan akan wajibnya berkurban adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mempunyai kelapangan rezeki dan ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, ini ancaman bagi siapa yang mampu, dia tidak berkurban. Dan tidak ada alasan untuk tidak berkurban, padahal dia mampu. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Makhnaf ibn Sulaim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah. Kemudian beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhhiyatun." Atau udhhiyatan. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap rumah di setiap tahunnya ada hewan kurban, ataupun diwajibkan untuk berkurban. Ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwa seorang yang mampu hendaknya dia berkurban. Dan dalil jumhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Jumhur yang tadi mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu berdalil dengan hadis Ummu Salamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Lihat kata-kata ingin, menunjukkan tidak wajib. Arada ahadukum, salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia meninggalkan, janganlah dia menyentuh rambutnya, maksudnya memotongnya, ataupun mengambil dari kulitnya. Taib, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat wajib. Dan juga perlu ibu-ibu saudari-saudari ketahui bahwa semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan berkurban. Jadi 10 tahun beliau di kota Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan berkurban. Oleh karenanya, saya ingin menasihati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah bahwa apabila Anda sanggup, maka lebih baik Anda berkurban, bahkan wajib untuk berkurban. Dan satu lagi yang ingin saya ingatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu kambing mencukupi atas seorang kepala keluarga dan keluarganya. Satu kambing mencukupi atas seorang kepala keluarga dan keluarganya. Alhamdulillah. Kemudian bisa juga jika memiliki uang berlebih, satu sapi atau satu unta itu mencukupi atas nama satu kepala keluarga dan keluarga yang di bawahnya. Jadi kalau bisa kita katakan satu kambing, satu keluarga. Satu kambing, satu keluarga. Ya. Adapun yang dimaksud dengan satu sapi atas nama 7 orang, atau satu onta atas nama 7 orang, maka ini berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Satu unta atas nama 7 orang, satu sapi atas nama 7 orang. Maksudnya begini. Ini satu sapi. Kemudian di sini yang membelinya sekitar 7 orang. Uangnya dari 7 orang. Kalau satu kambing tadi, uangnya dari 1 orang dan dia niatkan untuk seluruh keluarganya. Itu sudah mencukupi. Kalau seandainya satu sapi atau satu unta, maka uangnya dari 7 orang. Yang terkena hukum tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelih hewannya, itu adalah yang membeli dengan duitnya tadi. Kalau itu satu sapi, berarti 7 orang inilah yang kena hukum itu saja. Adapun keluarganya yang atas namanya, tidak. Misalkan satu kambing, 1 orang yang membeli, inilah yang kena hukum itu saja. Adapun keluarganya tidak dikenakan hukum tersebut. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau seandainya satu sapi untuk 7 orang, yang membelinya 7 orang, apakah setiap dari 7 orang ini, setiap orang dari 7 orang ini bisa meniatkan atas dirinya dan keluarganya? Maka jawabannya, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, iya, bisa meniatkan. Jadi kalau seandainya saya ikut dalam satu sapi, 1/7, maka pada saat itu saya meniatkan atas diri saya dan keluarga saya, bisa. Dan itu kurban udhiyah yang paling sesuai dengan sunnah. Yaitu seseorang berkurban satu kambing satu keluarga. Ya, atau satu sapi ikutan sepertujuh dari sapi tersebut dan diniatkan untuk satu keluarga juga boleh. Ya, kalau dia duitnya berlebih, satu sapi dia diniatkan untuk dirinya dan atas nama keluarganya. Taib. Kalau saya istri Ustadz, bagaimana istri? Ya, maka seorang istri kalau seandainya dia ingin berkurban karena dia mempunyai uang berlebih, lalu dia membeli sapi atau kambing atau onta, maka dipersilahkan. Dan dia sama, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Seperti itu ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dimuliakan oleh Allah. Yang jelas, saya berpesan, jangan sampai melewatkan syiar Islam ini, terutama bagi yang mampu, jangan sampai dia melewatkannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah ada hadis tentang menyayangi binatang? Maka jawabannya iya, ada hadis secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah menuliskan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maksudnya di sini juga terhadap hewan, karena hewan termasuk daripada sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وَيُحِدَّ سَفْرَتَهُ. Jika kalian menyembelih hewan, maka perbaikilah dalam menyembelih. Jika kalian memotong hewan, maka perbaikilah dalam memotong. Tajamkanlah pisau dan segerakanlah menyembelihnya. Itu bentuk kasih sayang. Itu contoh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kasih sayang terhadap binatang. Ada dalil yang lain. Ya, dan saya berpesan kepada ibu-ibu, ada kitab menarik ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Beliau membuat kitab judulnya Kaifa Amalahum. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berinteraksi dengan sebagian makhluk, termasuk di dalamnya hewan. Saya bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan berbagai macam hewan. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hewan. Contohnya misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada hewan. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi nama pada hewan. Pian punya kucing, maka kasih nama hewannya. Ya, ada di rumah ulun kucing. Entah datang dari mana itu kucing. Kemudian anak ulun Suraya mengatakan, "Bah, ini kucing ke rumah kita terus. Sudah kita kasih nama. Namanya apa?" "Greeny." Kenapa? Karena matanya green, hijau. Ya. Kemarin ada beli ikan, dikasih nama ikannya. Ya. Jadi ini termasuk daripada kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuda namanya As-Sakab. As-Sakab. Ya, kuda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai himar, yaitu keledai, namanya Ufair. Ufair, ini keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini salah satu bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Hassan ibn Thabit, yaitu rifqan bil qawarir, artinya pelan-pelan ketika kamu menunggangi unta, jangan sampai terlalu letih dia. Ini salah satu bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, kata beliau, innaha laysat binajas innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing bukan najis, sesungguhnya dia adalah hewan yang sering berkeliling di tengah-tengah kalian. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi hewan. Kemudian contoh menyayangi binatang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka, membenci hewan yang diperintahkan untuk mengangkat barang yang terlalu berat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, afala tattaqillah fi hadhil ba'imah, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah dalam hewan ini, allati mallakakallahu iyyah, yang mana Allah telah memilikkan hewan tersebut kepada engkau. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, sesungguhnya hewan ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau tidak memberikan makan kepadanya dan memberikan beban yang lebih kepadanya. Nah, ini semua menunjukkan ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah menyayangi binatang. Jika seseorang menyukai hewan peliharaan, pemeliharanya di rumah mengeluarkan uang yang cukup untuk memeliharanya, makannya, apakah ini termasuk sedekah? Oh iya, termasuk sedekah, bahkan sedekah yang utama. Bahkan ada perkara menarik, ini kan di musim, di Arab Saudi lagi musim panas yang begitu panas, luar biasa. Maka sebagian syekh mengatakan, alangkah indahnya seseorang meletakkan di depan rumahnya air yang mengalir, sehingga burung-burung bisa bersedekah, burung-burung bisa meminumnya di situ, dan itu disebut sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli kabidin rubbin sadaqah, di setiap makanan atau minuman yang kering itu terdapat sedekah. Artinya kalau Anda meminumkan air kepada seekor binatang, maka itu disebut sedekah. Ya, dan ini sedekah yang utama. Dan di sini pula para syekh mengatakan, para ulama di zaman sekarang mengatakan, kalau seandainya memberikan minum kepada binatang disebut sedekah, bagaimana memberikan makanan, minuman kepada kaum muslimin yang notabene manusia di Suriah, di Palestina, yang mereka sedang kelaparan, yang mereka sedang kehausan, di Afrika, ya, ataupun di daerah-daerah kita di sini, yang mereka, saya kemarin di, subhanallah, ke Kalimantan Tengah, salah satu daerah saya tidak mau menyebutnya, maka mereka berkata, saya bertanya, gimana kurban di sini? Karena salah satu metode dakwah adalah memberikan hadiah kepada jamaah kaum muslimin, sehingga mereka mau menerima dakwah. Nah, itu metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, bagaimana kurban di sini? Alhamdulillah Ustaz, kita kurban ke kampung sebelah. Kita kasih ke kampung sebelah. Kemudian mereka pas dapat daging itu mereka cium. Mereka cium dagingnya. Ketika ditanya, "Pak, kenapa dicium?" Karena kami sudah 10 tahun belum pernah makan daging. Subhanallah. Ya. Ketika Anda setiap hari mungkin ingin makan apa, sampai sang suami sudah bosan nanya istrinya, yang makan apa hari ini? Ya, saking bosan, mau apa? Setiap hari sudah nasi kuning mama putri setiap hari. Ya, tapi ada orang-orang yang ketika mendapat daging dia cium, sudah lama tidak mencium bau daging. Subhanallah. Apakah uang tersebut tidak termasuk mubazir? Oh tidak, selama tidak berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi saraf wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah selama tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Apakah lebih utama sedekah pada manusia kerabat daripada untuk makan hewan pemeliharaan tersebut? Maka jawabannya, semuanya mempunyai porsi masing-masing. Tentunya ketika kita memelihara hewan, misalkan hewan yang halal kita pelihara, burung, kemudian apalagi kucing, atau yang semisalnya, maka ini jangan sampai ya memberikan sedekah atau menafkahi rahim diabaikan. Kenapa kada pernah memberi sedekah lawan anu lawan paman anu biayanya gasan makani kucing? Nah, ini tidak cocok. Ya, ini tidak benar. Ah, kemudian saya ingin mengingatkan tentang memelihara hewan. Ada di dalam Islam hewan-hewan yang tidak boleh dipelihara. Ular, ya, toke, ya. Kemudian semisalnya juga jauhi, wallahu alam ini saya belum membaca lebih dalam, kadal, ya. Kemudian juga binatang-binatang buas, enggak boleh kita memelihara itu. Diharamkan. Ya. Kemudian anjing, ya, diharamkan untuk memeliharanya. Wallahu alam. Ini satu pertanyaan, satu kertas lima pertanyaan. Ini juga sama. Ini tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan seperti apakah yang bias, yang bisa disebut orang tua, mertua ikut campur rumah tangga anaknya. Apalagi saat berkunjung ke rumah anak. Ini permasalahan adalah international problem. Ya, orang tua campur, ikut campur urusan rumah tangga anaknya, baik dia statusnya sebagai mertua, statusnya sebagai besannya. Ya. Maka saya katakan orang tua tidak berhak ikut campur untuk urusan rumah tangga anaknya. Lihat dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah Fatimah, anak beliau. Suatu ketika beliau tidak mendapati suaminya. Kemudian suaminya siapa? Suami Fatimah radhiyallahu anha siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasulullah SAW cuma bertanya, "Aina zaujuki?" Atau "Aina ibnu ammiki?" Mana anak paman, anak pamanmu? Anak laki-laki dari pamanmu mana? Yang itu suaminya. Di sini Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa suamimu punya dua hak terhadapmu, wahai Fatimah. Kalau kamu macam-macam, maka ingat suamimu punya dua hak. Yang pertama, dia adalah suamimu. Yang kedua, dia kerabatmu. Kemudian Rasulullah SAW hanya bertanya begitu saja. Tidak, kenapa? Laki kamu kedada? Diapai kamu? Dipukulinya kah? Enggak. Cuma bertanya seglobal itu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha pun menjawabnya dengan global. Yaitu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, saya takut salah sebentar. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'." Lihat. Ada sesuatu antaraku dengan suamiku. Hanya seperti itu. Faghadabani. Suamiku telah membuat aku marah. Selesai. Tidak menceritakan sedetil-detil amat. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Ali bin Abi Thalib. Di mana beliau? Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang orang tua tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah tangga anaknya. Asal hukumnya seperti itu. Nah, kecuali apabila terjadi hal-hal yang orang tua di situ diperlukan untuk masuk ke dalam rumah tangganya. Seperti misalkan seorang istri melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami. Saya tadi, dan ini banyak di zaman sekarang. Ya. Dan ini musibah wanita-wanita yang bekerja. Bekerja, akhirnya penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya. Akhirnya dia seakan-akan bisa mengatur dirinya. Dan ini kekeliruan fatal di zaman sekarang. Bahkan para ulama mengatakan, istri tetap wajib berkhidmat kepada suaminya meskipun sang istri syarifah. Seorang wanita bangsawan, mempunyai kedudukan, kaya, dia tetap wajib berkhidmat kepada suaminya. Ya, maka misalkan saya berikan contoh tadi, istrinya nasyizah, istrinya berbuat nusyuz, tidak taat kepada suaminya, sering membangkang. Maka pada saat itu sang suami berhak untuk mengumpulkan istrinya dan orang tuanya, dan orang tua suami dan suami, kemudian bermusyawarah mencari solusi. Ini ibu sadari-sadari muslimah. Pada saat itu, atau sebaliknya, kalau seandainya suami yang melakukan penyimpangan, penyimpangan akidah atau ibadah atau akhlak, ya, maka berhak untuk masuk pada saat itu orang tuanya. Dua, salah satu contoh apabila ada suami istri sedang di kamar, orang tua datang ikut ke kamar, apakah hal tersebut tidak diperbolehkan? Enggak, haram hukumnya. Ini ngapain? Sudah punya pasangan sendiri. Ya, enggak boleh, ini haram hukumnya. Bagaimana adab menegur mertua apabila ada kesalahan yang diperbuatnya? Maka jawabannya begini, hubungan antara istri dengan mertuanya dihadapi dengan kelapangan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kebiasaan terjadi, terutama mertua perempuan merasa haknya diambil gara-gara ada istri. Ya, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan saya berpesan kepada para istri juga yang hadir di sini, tentunya para istri, jika Anda sebagai seorang istri, maka ketahuilah baik-baik, apabila suami Anda ingin berbakti kepada Anda, kepada ibunya, orang tuanya, maka bantulah suami untuk berbakti. Bantulah suami untuk berbakti. Kenapa? Satu, itu adalah tanda bakti Anda kepada suami. Dua, Anda pun tidak ingin nanti ketika sudah menjadi mertua diperlakukan oleh menantu seperti itu. Tiga, anak-anak Anda akan menjadi menantu dan dia akan merasakan bagaimana seorang menjadi menantu sebagaimana Anda sekarang menjadi menantu. Maka berlapang dadalah, sering-seringlah bersabar, sering-seringlah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi orang tua yang senang dengan hal yang kesyirikan, tidak senang dengan anaknya bila menikah bukan dengan pilihannya. Bila ada anaknya menikah menginginkan perpisahan. Apa hubungannya? Bagaimana menghadapi orang tua yang senang dengan hal kesyirikan? Baik, paham saya ini. Tapi pertanyaan selanjutnya, tidak senang dengan anaknya bila menikah bukan dengan pilihannya. Apa hubungannya? Yang jelas apabila menghadapi orang tua dengan yang senang dengan kesyirikan, maka harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang tua tersebut. Tetapi tetap gauli mereka dengan baik. Dan nasihati mereka. Dan terus mendoakan mereka agar meninggalkan kesyirikan. Adapun apabila disuruh menikah dengan pilihan orang tua, maka Rasulullah SAW bersabda, La tungkahul bikru hatta tusta'zan. Seorang wanita perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Wa idnuha sumatuha. Dan izinnya seorang wanita perawan yang ingin dinikahkan atau mau dinikahkan ketika dia diam. Ya. Siapa? Mau kadak? Nah, itu mau tuh berarti. Ya, jadi berhak seorang perempuan kalau menikah dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya dan dia tidak suka, dia berhak untuk meminta dipisah, bukan dicerai, dipisah. Ya, jadi hukumnya ya bukan cerai tapi pisah. Apabila perseteruan antara orang tua dan mertua yang menginginkan perpisahan anaknya, apakah menuruti orang tua termasuk berbakti? Di sini mungkin maksudnya adalah orang tua meminta si istri berpisah dengan si suami. Karena orang tuanya bermusuhan dengan mertua, misalkan. Itu yang saya pahami dari pertanyaan. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, menikah ibadah. Berpisah, bercerai adalah sebuah perbuatan tercela. Apabila orang tua yang meminta anaknya untuk bercerai dikarenakan ada sebab, maka pada saat itu, dan sebabnya sebab syar'i, maka ditaati. Tetapi apabila tidak ada sebab syar'i, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata fi makhluqin fi ma'asyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia sudah bertobat masih tetap dimintai pertanggungjawaban dan azab dari segala perbuatan dosa yang dulu pernah ia perbuat? Kalau sudah bertobat, Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Jika dia bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa apa-apa. Wallahu alam. Bagaimana cara bertaubat dari dosa jariyah? Contoh dulu pernah punya mantan pacar yang mungkin sampai sekarang dia masih menyimpan foto saya. Mohon pencerahannya Ustaz. Apakah dosa itu masih bisa diampuni? Saya takut jadi dosa jariyah. Ini istilah dosa jariyah. Maksudnya adalah dosa yang mana akibat dia berdosa orang mengikuti dosanya. Maka itu yang disebutkan dalam pertanyaan ini bukan dosa jariyah. Adapun Anda sudah bertobat kepada Allah, kemudian Anda meminta kepada mantan pacar tersebut untuk menghilangkan foto Anda, ternyata dia masih saja, maka pada saat itu Anda berlepas diri dari hal tersebut. Tidak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Sebesar apakah dosa manusia itu yang suka berhutang tapi tidak ada niatan dia untuk membayarnya? Maka ini adalah termasuk kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madzul ghani zulmun." Artinya menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu untuk membayar ini sebuah kezaliman. Dan satu kezaliman, Rasulullah SAW bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah." Satu kezaliman adalah kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Lebih bagus satu kambing atau ikut satu sapi misalnya, 1/4, 7 sapi. Wallahu a'lam, lebih baik satu kambing. Bagaimana dengan dua orang saudara yang pernah bertikai tapi tidak saling menyapa tapi sudah saling memaafkan? Berarti selesai. Ya, sudah memaafkan selesai. Mungkin lapang dadanya yang ditambah. Ya. Aku sudah memaafkan, Bang, tapi bertamunya itu kayak apalah? Kayapanya itu, nah itu yang belum lapang dada. Sedangkan Allah berfirman, "Fa'fu anhum wasfah." Maafkanlah dan lapang dadalah. Dua orang tetangga yang tidak bertegur sapa karena sama-sama merasa dizalimi dan oleh satu dan lainnya. Apakah termasuk memutus hubungan silaturrahim? Maka yang kita maksudkan silaturrahim di sini adalah kerabat yang mempunyai hubungan rahim. Adapun tetangga, ada hadis lain, tidak diperbolehkan seseorang untuk memutuskan hubungan dengan tetangga. Bahkan Rasulullah SAW diwasiati oleh Jibril alaihissalam untuk berbuat baik kepada tetangganya, seakan-akan tetangga tersebut nanti mewarisi harta tetangganya, saking wajibnya berbuat bakti, berbuat baik kepada tetangganya. Tapi bukan hubungan rahim yang dimaksud. Wallahu a'lam. Ada perawi hadis seorang mudallis dan melakukan an'anah. Apa itu mudallis dan apa itu an'anah? Mudallis adalah berdusta, itu gampangannya. Ya. Mudallis adalah berdusta dan dia permasalahan panjang. An'anah artinya dia tidak mendapatkan riwayat secara langsung. Misalkan, saya diberitahukan, saya diberitahukan langsung. Lihat kata-kata diberitahukan. Itu berarti saya mendapatkan riwayat langsung oleh si perawinya. Ya. Adapun an'anah berarti si fulan meriwayatkan dari, dan dari fulan. Fulan meriwayatkan dari fulan. Fulan meriwayatkan dari. Nah, kata-kata dari ini itu yang disebut dengan an'anah. Ya. Jadi tidak langsung mendapatkan riwayatnya secara langsung. Tidak ada kata-kata saya mendengar si fulan memberitahu kepada saya. Itu maksudnya an'anah, wallahu alam. Untuk kurban lebih utama mana? Bayar hutang yang masih sangat banyak atau kurban? Maka bayar hutang, karena hutang lebih utama. Hukum kurban yang wajib, apakah satu keluarga atau satu orang? Maka yang wajibnya adalah satu orang beli kurban atas nama keluarga, wallahu alam. Benarkah di akhir tahun terakhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban 63 ekor unta? Maka jawabannya benar, karena beliau berhaji. Beliau berkurban atau berhadyu dengan 63 unta, wallahu alam. Untuk keluarga yang dicukupi dengan kurban, apakah hanya keluarga inti, istri dan anak-anak saja? Semua keluarga. Karena Rasulullah SAW bersabda, hadza min ummati Muhammad wa hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurban atas nama Muhammad dan atas nama keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Jika di luar tema, maaf, mohon maaf. Bagaimana pendapat Ustaz tentang vaksin akhirnya ditanyakan di sini? Vaksin MR, campak, dan rubella yang diwajibkan pemerintah tapi belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Maka vaksin saja. Saya heran, orang kok walak barok dalam masalah ini. Seakan-akan ente kafir, saya muslim. Yang vaksin kafir, yang muslim, yang tidak vaksin muslim. Heran. Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya al-aslu fil asyah al-hil. Asal hukum segala sesuatu halal. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Maka vaksin tersebut halal asal hukumnya. Kecuali nanti jika ada keputusan. Maka pada asal hukumnya halal. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah. Wala tadadawaw biharam. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dan yang halal banyak, yang haram hanya disebutkan beberapa. Asal hukum segala sesuatu halal sebelum ada dalilnya. Ini kaidahnya dari mana mengambil haram? Ya, karena belum dapat sertifikasi dari MUI kemudian menjadi haram. Ini kaidahnya dari mana? Asal hukum segala sesuatu halal. Anda minum sekarang obat sakit kepala. Apakah kemudian Anda bertanya ini halal atau enggak? Asal hukumnya halal selama belum ada penjelasan haram. Apalagi kita di negeri muslim, apalagi negara-negara muslim lainnya mereka melakukannya. Arab Saudi misalkan, Kuwait dan semisal, 141 negara, di antaranya banyak negara muslim. Ya. Yang saya heran bukan itu sebenarnya. Yang saya heran, kenapa kok jadi walak barok? Seakan-akan yang vaksin kafir, yang gak vaksin muslim. Datang dari mana syariat seperti ini? Wallahu alam. Dan saya berharap jamaah saya, Majelis Taklim Muslimah, jangan ikut-ikutan komen tentang vaksin. Banyak-banyakin hitungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ngapain? Bagaimana dengan saudara yang tidak ada membawa kebaikan sama sekali, suka mengadu domba dan selalu menikam dari belakang? Bagaimana sikap saya? Nikam dari belakang gimana? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya menyambung hubungan rahim dengan kerabat saya, tetapi mereka memutuskannya dengan saya. Maka kata Rasulullah SAW, faka'anna tusiffuhumul mal, seakan-akan kamu melemparkan pasir di wajah mereka. Maksudnya, kamu tetap dapat pahala. Biarpun mereka memutuskan hubungan, berbuat zalim, maka teruslah sambung hubungan. Kamu tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Bagaimana yang dikatakan mampu dalam berkurban? Misal, pendapatan per bulan hanya pas-pasan untuk kebutuhan bulanan, tapi memiliki tabungan yang bisa dikatakan cukup untuk membeli hewan kurban dari penghasilan tempo dulu. Apa ini wajib kurban? Wajib la asif yang berkurban. Ya. Barakallahu fiik, Pak Ustadz. Bolehkah meminta cerai kepada suami yang bisa memukul atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Walaupun dia termasuk orang yang saleh, tapi bisa memukul sama istri. Bagaimana Pak Ustadz? Maka jawabannya, jangan dijadikan opsi cerai adalah opsi yang paling utama dalam berkeluarga. Suami memukul sebuah tidak diharamkan dalam agama Islam. Tetapi lebih utama tidak memukul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seorang istrinya pun, seorang budaknya pun, tidak pernah. Ya. Tetapi kalau diletakkan secara standar syariat, boleh tidak memukul? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadribuhun." Kalau seandainya mereka berbuat nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhun. Kalau seandainya ada istri-istri yang berbuat nusyuz, yaitu tidak taat kepada suami, maka nasihati mereka. Kalau tidak mempan, pisah ranjang dengan mereka. Kalau tidak mempan, pukul mereka. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam membolehkan memukul. Dan para ulama mempunyai syarat untuk memukul. Syaratnya di antaranya adalah seorang suami memukul tidak boleh dalam keadaan marah. Yang kedua, pukulannya dharban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membekas. Hanya sebatas ingin memberitahukan, kamu salah. Misalkan ada pulpen, pian itu salah. Hanya sebatas ingin memberitahukan, wahai istriku, perbuatanmu, ucapanmu keliru. Dan yang ketiga, syaratnya tidak boleh di wajah atau di bagian tubuh yang vital. Terutama wajah. Karena pada wajah itu hampir semua panca indera ada. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, dan semisal. Dan yang kelima, tidak boleh lebih dari 10 kali memukul. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih, wallahu a'lam. Dan siapa yang mempunyai suami yang tidak pandai memukul istri, maka bersyukurlah. Karena suami tersebut berarti bukan preman. Ya, ada Nabi Musa preman katanya. Habis itu banyak yang bela lagi. Allahu musta'an. Belanya dengan perasaan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ibu saya berwasiat sebelum meninggal akan berkurban dengan uang tabungan beliau. Yang jadi masalah uangnya tidak cukup. Jadi keluarga besar maunya menyeratus dahulu nanti berkurbannya. Saya tidak bisa lagi berargumen tentang bid'ah dan lain-lain karena sudah pernah kami diskusikan dan tidak mau mendengar. Apakah saya berdosa membiarkan acara bid'ah dan tidak menjalankan wasiat ibu? Maka jawabannya adalah wasiat ibu dikerjakan jika memang ada sisanya, duitnya. Kalau tidak ada sisanya maka disedekahkan. Ya. Kalau seandainya memang ada duitnya dari wasiat ibu tersebut dikerjakan. Kalau anaknya ingin membantu, itu lebih utama. Kalau memang tidak ada, anaknya juga memerlukan biaya, maka pada saat itu tidak dikerjakan wasiatnya. Karena wasiat dikerjakan apabila mempunyai kemampuan. Adapun mengerjakan perbuatan bid'ah, ya, kemudian saya heran, kenapa mengerjakan perbuatan bid'ah tersebut, kemudian bisa nantinya berkurban? Apakah karena dapat itu, dapat duit dari bid'ah tersebut? Allahu a'lam. Yang jelas karena kalau mengerjakan perbuatan bid'ah untuk mendapatkan duit sehingga bisa berkurban, maka itu tidak diperbolehkan kita ikut andil dalam perbuatan bid'ah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana menjaga tali silaturahim dengan orang yang pernah menyakiti kita dan tidak pernah minta maaf? Maka saya katakan sama jawabannya tadi. Kalau ini yang rahim dimaksud adalah keluarga, maka pada saat itu teruslah berbuat baik, teruslah sambung, teruslah berbuat ihsan kepadanya, meskipun mereka memutuskan hubungan. Bagaimana cara menjalin tali silaturahim dengan istri pertama dengan hati yang panas, Ustaz? Istri pertama, berarti yang bertanya istri kedua, dengan hati yang panas. Ulun kada tahu, takuni yang sudah gitu. Dan ulun kedua ini. Apakah jika mendiamkan saudara karena selalu berselisih jika saling berbicara, apakah jika mendiamkan saudara karena selalu berselisih jika saling berbicara, apakah termasuk mutus silaturahim? Padahal jika kita diamkan, tidak bertegur saling sapa, keadaan lebih baik dan lebih kondusif untuk beribadah. Maka jawabannya tidak didiamkan, tetapi berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Ya, kalau seandainya sudah mulai terjadi ketegangan, maka yang satu mencukupkan. Ya. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Jadi tidak didiamkan. Karena kalau didiamkan itu namanya menghajar, memboikotnya, dan itu diharamkan. Wallahu a'lam. Bolehkah berkurban bukan di tempat kita tinggal? Karena suatu saat itu saya diikutkan kurban di tempat tinggal keluarga suami dan hanya menitipkan nama saya dalam kurban tersebut tanpa menghadiri penyembelihannya. Ah, jawabannya asal hukumnya berkurban di tempat di mana dia tinggal. Karena dengan berkurban di tempat di mana dia tinggal, dia bisa menyembelih, dia bisa memakan dagingnya, dia bisa membagikannya kepada orang fakir miskin secara langsung. Tetapi jika diperlukan, maka tidak mengapa. Seperti yang daerah yang saya sebutkan tadi, ya tidak pernah makan daging 10 tahun, maka ini tidak mengapa. Sedangkan di daerahnya sudah banyak. Wallahu a'lam. Apakah ada keterkaitan orang yang berkurban harus berakikah dulu? Karena orang tua saya belum mengingatkan karena mengakikahkan, karena kondisi ekonomi hingga saya dewasa. Apakah benar harus akikah dulu baru boleh berkurban? Tidak benar. Jadi kalau seandainya Anda sekarang sudah dewasa, kemudian Anda belum berkurban, belum berakikah, maka itu tugas orang tua. Ya, tugas orang tua mengakikahi anaknya. Adapun anak tidak diakikahi oleh orang tuanya, dia tidak ada urusan. Tapi boleh dia mengakikahi dirinya sendiri, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para tabi'i. Jadi jawaban saya seperti itu. Jika Anda belum diakikahi oleh orang tua, maka itu urusan orang tua, bukan urusan Anda. Tetapi orang anak boleh mengakikahi dirinya sendiri. Dan apakah orang yang ingin berkurban harus berakikah dulu? Tidak juga mesti seperti itu. Siapa yang ingin berkurban, maka dia bisa berkurban. Walaupun dia belum berakikah atau belum diakikahi oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Kalau kita memberikan uang kepada orang tua untuk berkurban, itu termasuk sedekah atau termasuk berkurban juga? Sedekah. Kita hadiahkan kepada orang tua uang, kemudian kita katakan, Pak, ini diberikan uang hewan untuk berkurban. Maka orang tuanya akhirnya membelikan hewan, kemudian berkurban atas nama orang tua dan keluarga orang tua. Ya, itu berarti hadiah kita kepada orang tua kita. Dan itu termasuk amal saleh. Karena saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam, mohon maaf terlalu panjang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.